cari cintanya. Seluruh jiwanya jadi runyam. Ribuan panah sudah dilepaskan semuanya. Menancapkan hari mana. Kekecewaan yang dalam tetapi hati menjadi kronis di belakang hari. Mengapa cinta bye.